mengejarmu. Sekuatnya tenagaku, tak hentinya ku melangkah mengejar. Mencari, walau harus di malam hari. Jangan kau menghalangi aku. Ku cari keindahan, oh kunang-kunang. Jangan ragu-ragu mengejar. Sekuatnya tenagaku, tak hentinya ku melangkah mengejar.